Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sesepuh, para alim ulama, para yai, para asatidz wa asatidah, para ibu nyai, pimpinan Nahdlatul Ulama, cabang Nahdlatul Ulama atau kang mewakili, pimpinan GP Ansor, pimpinan Banser, pimpinan Fatayat Muslimat, IPPNU, IPNU, lan sesepun warga Nahdlatul Ulama. Mungkin kang kula hormati bapak-bapak musbika atau kang mewakilinya, bapak kepala kelurahan atau kepala desa saat perangkatipun. Lalu ingkang kula hormati putranipun guru kula panjenenganipun Gus Telopur, muga-muga Mbah Maimun saat keluargane keparingan sehat wal afiat, paringi panjang umur, boten kekirangan satu apapun. Lan muga-muga sing padha ngalap ilmune para sesepuh pinisepuh para alim ulama, khususipun ingkang wonten Indonesia, umumipun wonten umumipun Indonesia, khususipun wonten Jawi, keparingan manfaat fiddini wa dunia wal akhirah, kangge mempertahankan khususipun akidah-akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nyuwun sewu, kemungkinan tadi sampun dipunterangaken panjang lebar luas tentang panjenenganipun Gus Gofur, putranipun guru kula Mbah Maimun, supir atau lebah robi sehatin wa afiat. Jadi ini betul tempat kula nambah yang pun kata sangat. Ananging dalu niki plus pelantikan halal bihalal, halal bihalal warga warga itu halal bihalal karpe nikurah ngapuro ngapuro. Inti ini pun halal bihalal itu yaumun atau yaumin muhasabah, hari perhitungan untuk kita semua dengan melalui tawasul dateng halal bihalal, muhasabah yang antarisipun kita sesama kita, sabah dari hubungan kita dateng Allah Ta'ala, terus berhubungan antarisipun hakul adab. Menawi dateng Allah Ta'ala wong jaluk ngapura niku ya insyaallah, asal jaluk ngapura ni tenanan lan nadam utawa getuni atas segala kesalahan-kesalahan ni ben aja terulang malih. Niku kena duneke pintune terbuka sak lebar-lebaripun ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksa makna ngarso dalem dudu makna dalem, niki bahasa Jawa sing halus. Dudu lungane nang ngarso dalem Gusti Allah Ta'ala niku omahe boten niku karepe. Niku tembung panjenengan sing paling luwes. Ini cara indah hadratil wajhil karim. Kula niku ora karepe ngoten. Ning dijawahake ing ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku insyaallah pintune sak luas-luas. Nanging kangge hakul adami niku Allah Ta'ala sik ngenteni antarané manungsa karo manungsa buka pintu pangapurane apa ora. Lho niki temen iki masalah itu. Niku perlu dijembatani. ngakangi ngakurake antara nema bainal mukminaini wal muslimat. Dunia kudu perlu dijembatani melalui halal bil halal bihalal. Ramadan ketemu bareng nanti dawe Allah Ta'ala pripun dawe Kanjeng Nabi sapa wonge salaman antar mukmin karo mukmin sadurunge tangane muncul di ngapura dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku langsung kenang apa kok ora nganti muncul tangan dhisik terus baru di ngapura mboten. Sak durunge muncul margane napa jenengan kita sami hakul adami jabrikun ku lepas sing jadeke hijab marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho niku ngapurane Allah Ta'ala niku bakal ngapura atas pribadine kawula ne sing langsung kesalahan marang Allah Ta'ala, tapi sing gendeng cewek kalian pulau sesama kita ini masih menunggu. Iku masalah itu. Anane bisa mengaplikasikan, bisa mensosialisasikan badane halal bihalal. Iku sing penting. Nek muni halal bihalal sudah dijembatani seperti begini, ya mudah. Cak keberatan. Biayane piro, wae panitia rapi, biayane gedenan kena cilian kena gampang kena dene. Tapi aja kaya wong nyimpen botol minyak. Lha pripun kok nyimpen botol minyak? Lah ya botol minyak regane larang luar biasa disimpen kok nang kantong etan ngalor ngidul digawa tapi ora tau dinggo. Kaya kowe takok nyung mambune wangi ora, lha minyak e dinggo ora kok takok nyung mambu wangi ora. Ora ya yen jabe kowe nak penguk. Sing gedhi pengak. Minyak tinggu baru takon wangi pora. Ya udah, ya wangi, minyak wangi tinggu. Nah, kira-kira nih halal bihalal niku tinggu kehidupan sehari-hari. Lir katio nganggu minyak wangi mampu enak terus melahirkan merasa mahabbah mabainul mahabbatain antara nih kaulah mukmin sesama mukmin mukminah sareng mukminah ditunjukkan kasih sayang sesama kita, cinta kita. Krono nopo selalu hidung kita ini misori minyak wangi terus dengok sopo berapi mampu di wangi ya. Tapi ini ngisor minyak ini ku minyak istri ngisori pun hirung tiga item bela aja mesti tiba mesti ini tutul mesti dikene ojo mana ngambung wong liyo ngambung bujuni dewi mampu di tembela aja gila ya. Maksudnya apa? Nek kita itu selalu berhusnudon baik, dengok sapa mawon apik, lu terimbang awake dhewe. Niku karepe husnudon. Dudu nuding wong liya luweh apik, luweh ora terimbang awake dhewe. Lho niku kesenirune ten mriku. Melihat orang ini sejak majelis ini kabeh iki do ngambungi tangane nyok katoke. Padahal yang dianggap panumpah mana mungkin gue hapik ini bang nyong. Ini ku harus tumbuh bukan siapa saya. Ini ku setuju. Tapi ini sifat suudon selalu menghantui terus. Dengok kayu rapi, dengok kayu rapi. Karena apa? Nangis, sering, ngirum, gue nanya-nanya. Karo bojo yo curiga terus. Ora lanange karo wadoke, ora wadok karo lanange. Metu sithik ditakok paridi, Pak. Wis iku pahamane pikirane macam-macam. Mengko sing metu wadoke lanange padha bae. Kuwi paes-paes ditakok paridi. Terus selalu pikirane kotor ngeres, prasangkane ora apik terus. Coba kalau kita bisa mengaplikasikan mensosialisasikan

tidak kaum wanita, tidak kaum bapak, tidak anak-anak. Dia biasakan sehingga perkembangan tubuh itu cepat, terutama kan kalau bocah cilik-cilik. Untuk perkembangan tumbuhnya anak-anak itu lebih pesat. Jadi ini kupakaian. Sampai sing nggo pakaian corone umpamane sing ketat ora oleh, sing membentuk bodinya sampai perlu dengan adanya jilbab dan sebagainya. Untuk apa? Di samping hukum secara syar'i, tapi kangge nulungi kaum wanita keranten izinnya yang ada pada tubuh kaum wanita mulai gun-gun ye sampai telapak kaki. Nah, ibu-ibu pingin awet nom, jadi antaranya yang rapi cara berpakaian. Di samping hukum niku hikmat tasyri'. Lha niki lha babi anak piro jerti selagi memanfaatkan enzim yang ada pada tubuh sekal kaum ibu aman. Ini terbuka pun dan ngene tak nganggo rapat-rapat nang hadromot dewe itu dua hadromot kene Indonesia. Jadi rutine wis nang kono. Nang kene Indonesia nang koyo Pak Ninja-ninja kowe urusane nang kono. Maaf mohon durung wayahe. Gaya sok rapat-rapat tanggo kowe. Selamatkan itu tadi. Niki diantara sikut. Maaf mama, insya Allah ya. Bagaimana cara menggunakan pakaian? Kok nganggo tangan-tangan di sini? Menggunakan lagi tangan. Ada rahasia, semuanya ada rahasianya. Kaitannya nopo, kaitannya karo mlebu bola. Sikil tengen hubungannya paru-paru sebelah kanan. Sikil kiwa hubungannya paru-paru sebelah kanan. Sikil tangan hubungannya karo paru-paru sebelah kiri, hubungannya langsung jantung. Nek jenengan melangkah mlebu ring kamar mandi sing mambune ora enak akan mengakibatkan penyakit disedot dan lain sebagainya, imatan paru-paru atau boten jantung, maka melangkah kaki-kaki kiri itu hanya tertangkal di paru-paru sebelah kanan. Begitu kaki kanan melangkah menghempas penyakit niku resiko mlebu ring jantung. Niku krono gelem derek sunai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semonten ugi panjenengan dahar karena tenepek-epek niki-niki selalu mengeluarkan apa? Enzim yang luar biasa manfaatnya kanggo membantu pencernaan kita supaya terhindar dari penyakit mah al-ma'idah. Nek dhewe njuguk segotek ngoten niku metuni nggo tangan. Niku membantu pencernaan luar biasa. Sebabnya apa? Hubungannya urat loro niku wau sing menghubungkan jantung dan otak kecil. Luar. Nek orang ngandel cukup sego nganggo tangan kiwa, sing siji cukup sego nganggo tangan tengen, culke sing bosok iki sing ndi? Sing cepet sing tangan tengen bosok. Karena apa? Pengaruh niki. Mangkane disunahake. Jangan terlalu nggih. Aja guyu lho. Niki ilmu masalahnya. Kalau berbicara ilmu saya serius. Aja dibiasake latah. Hargai ilmu itu tinggi. Apa maksudnya? Kowe nek kukur-kukur barangnya dhewe. Aja cocok nganggo tangan. Ini pengaruhnya berat. Gatel ngono kok pakai tangan kiri. Karena tidak ada hubungan enzim dari jantung dan otak kecil. Semono nganti cewok barang ora oleh nganggo tangan tengen, ngacurake sing ngacurake tangan tengen, tapi sing bersih berbuat tangan kiri karena ini aman. Islam sampai begitu jauh cara mengatur kesehatan kita. luar biasa. Wes istri ini tak teruk ni, so ngantuk aku sampai tekan esok pagi. Makanan juga diatur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih hati kanggo wong mukmin. Di sini halal, di sini haram, dia jadi banyak. Sebab dampaknya makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala jangan dianggap tidak berdampak. Mempengaruhi akhlak, mempengaruhi adab, dan mempengaruhi pola pikir. Sampai disebut lagi, man akalal harama mata qalbu. Jadi kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita diperingatkan keras. Sebab urusannya karo hati ini, wis hati ini kotor, nyambung ring utek. Jadi kira orang. Makanya bagaimana kulit kula mboten ngomong masalah halal haram itu di sini. Maaf, maaf, seribu maaf adik-adikku yang saya banggakan kalian, generasi muda yang akan datang, khususnya kamu bangsa Indonesia, dan lebih khusus lagi kamu warga Ahli Sunnah Wal Jamaah yang diharapkan untuk bisa meneruskan pembangunan umat ini ala Ahli Sunnah Wal Jamaah. Secara umum Ahli Sunnah Wal Jamaah peranan kaum muda sebagai regenerasi bangsa akan siap menjawab tantangan dan umat hingga bisa membangun republik ini, bisa mengisi kemerdekaan ini yang ke-68 baru saja kita berikan tadi pagi. Dirgahayu Indonesia. Indonesia sangat potensi, strategis, dan luar biasa. Kekayaan luar biasa. Indonesia tak diparingi kuat adik-adikku, saudara-saudaraku, anak-anakku. Kekuatannya luar biasa. Pemane kok sampai Indonesia duwe sekat, duwe nuklir, duwe kendali, oh berani nek duwe nuklir ini. Mikir negara-negara lain. Pengpitu sebab apa? Jangkauannya lebih dekat semuanya, ujung Sabang sampai dekat Maroke, dekat dengan Cina, dekat dengan Amerika, ditempuhnya yang ukurannya 18 jam menunggu pesawat non-stop. Nah, itu lebih dekat dari Papua, belum Sabang. Untuk perbatasan Asia Afrika menguasai Afrika belum lebih cerdas. Ya, kapal haji dari Djibouti nek menikati Aceh tekan Aceh dari Djibouti mumpatang dino toh niku ayem aman ombake ora gedhe, tapi nek ombake sampai tekan sampai seminggu. Nah, niku jangkauan-jangkauannya luar biasa. Kaya Indonesia, tapi priye supaya dhewe ora iso bangun negara ini. Kita tidak bisa membangun bangsa ini, tidak bisa mengisi kemerdekaan, sebab dikhawatirkan karo oknum-oknum manusia yang mengharapkan Indonesia itu dibagi piro, dipecah belah. Itu sangat ditunggu. Bagaimana menggoyahkan melenturnya nasionalisme, cinta tanah air, cinta kepada bangsa ini digoyahkan. Supaya apa? Kita mudah dibenturkan, pecah belah, dan lain sebagainya. Taburkan hilafiyah, taburkan macam-macam. Masalah cilik, tawuran. Masalah dangdutan, tawuran. Durung iso ngrungokke seni. Belum bisa menikmati seni. Masih malah dulu doa dua jam nopo taruh oknumnya jagoan tempat itu. Isin dan gelok ke aku masalah dangdutan itu kroyok angel. Ya Allah, kau serendah itu. Nah, ini kepercayaan kita melentur. Orang percaya karo pemerintah, orang percaya karo liane, orang percaya karo Polri ini, orang percaya karo TNI ini. Seolah-olah kita mau dipisah TNI, Polri, DWDW, nyong rakyat DWDW. kewibawaan melentur, tidak bisa kurang bisa menghargai pentingnya adanya Polri dan TNI dan pemerintah ini. Melentur, melentur, melentur. Mencari semua sebentuk kesalahan-kesalahan. Warbikan supaya apa? Kita kurang percaya. Tidak mau melihat secara utuh, tapi yang dilihat selalu oknum. Ini tidak sadar. Maaf, maaf. Panjenengan kaula muda, makanya sudah waktunya kita ngomong kalian panjenengan supaya apa? Membuka wawasan ini sebagai umat. Sebab apa? Nahdlatul ulama itu mempunyai konteks di dalam mempelajari Quran dan hadis, bukan dogmatis saja, tapi dia kontekstualnya dia punya, kita punya. Itu hebatnya. Quran hadis, Quran hadis. Lu fatwain bolak balik. Nah, kepiurkan khilafiyah terus supaya apa? Kita tidak bisa membangun bangsa ini. Tapi satu sisi bahaya. Bagaimana cara-caranya kok generasi muda ben goblok utek. Ben ora iso berpikir, kei karo barang sesuatu nek diuntal di sini gelem. Mesti suwi ayang-ayangnya raja guyon dewe bejo. Lah sing wis temenku nek sepatu dek kamar ayang-ayangnya jak guyon dewe. Prasaku guyonan karo sapa? Jebule sik ta itu pedonan karo ayang-ayange dewe. Yo wis liwat tadi. Bagaimana mencekoki mereka supaya kecanduan hingga tidak bisa berpikir untuk ke depan? Ojo maneh kanggo bangsa, kanggo awake dhewe ora berpikir. Dan dia akan mengorbankan keluarganya atau anaknya, terkadang orang berpikir bocah ayu, bocah soleh api, begitu Pak dilamar senggak itu kaya lo ngwadok liya notok wede lah kenapa sih bapak ini kaya kaya cowok botol orang wadus orang kebejok si orang mangan nongkone gudra pulutih. Tidak berpikir jauh kita ke sana. Bocah yang ganteng wis padha demene. Gara-gara mung delok bapakane tok utawa makane ora sida. Apa ora korban iku? Korban. Siapa yang mengorbankan tidak sadar karena perilaku kita sendiri. Tulung sadar niku. Yang kedua, kalau kita sudah tumpul otaknya, berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk tidak bisa membangun bangsa ini atau meneruskan perjuangan kiai, perjuangan ulama, perjuangan bangsa ini untuk bisa menjawab tantangan umat dan bangsa. Ini harus kuplui. Ini tujuan utamanya ke sana. Makanya kita tidak membahas halal haram, tapi sasarannya adalah kemana sebetulnya. Nah, makanya Islam mengatur di sing apik dadi manfaat kanggo kita dan tidak. Dua cukup itu dong. Sampai masalah bagaimana kita keperluan adanya air. Islam mengatur juga setelah kita bisa membersihkan fisik dengan air dan sebagainya, kebutuhan kita dengan air dan sebagainya, dikai maneh karo Allah Ta'ala apa? Kuwi pakaianmu wis dikai nek cara bersih yo maubah. Awakmu meh mambu ora penak kakean keringet, istirahat isih karo wadus yo sabun, nggo bersih awak yo butuh banyu. Ngliwet butuh banyu. Pingin ngunjuk kaya ku gawe teh kopi yo butuh banyu. Kabeh butuh banyu. Niku diajaran. Sampai tekan gunyu cake, alat-alat rumah tangga butuh banyu. Wis dikei dening Allah Ta'ala alate banyu. Tapi ora cukup. Sebab sing nak bersih bangsa njaba tok. Wetenge dhewe iki ora tau dikubah jerone pencernaan atau al-maidah. Apa dia tak ngombe banyu sabun, wetenge bek bersih.